Pada waktu Yesus berjumpa dengan dua orang buta di dalam kebenaran firman Tuhan, Dia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Bukankah kita seperti kedua orang buta itu, mengharapkan mujizat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan? Saya mau beritahu kepada Anda, bahwasanya kasih Yesus itu nyata. Kasih Yesus itu tetap berlaku dalam kehidupan kita, bahkan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Yesus tidak pernah berubah. Saudara yang percaya kepada Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita memuji dan menyembah Dia. Dan kita katakan bahwa Dia baik dalam kehidupan kita. Kita rasakan kasih-Nya. Kita muliakan nama-Nya. Maka mujizat itu nyata dalam hidup kita. Kasih Yesus benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh mengatakan amin. Yang percaya boleh mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dan berkata, aku percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu nyata dalam hidupku. Mulai saat ini aku percaya kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu benar-benar terjadi dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Saya berdoa bagi siapa saja yang mendengarkan lagu ini. Biarlah Anda semua dijamah oleh Tuhan, mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang mengalami pergumulan hebat diangkat oleh Tuhan. Yang mengalami jalan buntu boleh memperoleh jalan keluar dari Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu. Angkat tangan kita, nyanyikan pujian ini. Hatiku percaya hanya Engkau, harapanku saat tiada jalan, dan saatnya ku nantikan Kau berjalan. kita bersama-sama katakan. Percaya kepada Tuhan Yesus, katakan.